Sejahtera Bisnis, ada sebuah kata yang menarik dari Zig Ziglar. Ini adalah seorang motivator salesmanship ya. Dia bilang, "They don't care how much you know until they know how much you care," ya. Mereka atau pembeli itu tidak peduli seberapa tinggi ilmu pengetahuan Anda tentang produk Anda sampai mereka mengerti bahwa Anda mempunyai perhatian terhadap mereka, ya. Jadi they don't care how much you know until they know how much you care. Gambaran ini menggambarkan bahwa sering dalam sebuah teknik salesmanship, orang selalu memberikan fokus pada product knowledge. Ini produk ini bagus, teknisnya begini, 4 miligram ini lebih tinggi daripada ini, hal ini lebih cepat, tahan lamanya sekian, dan lain-lain. Tetapi melupakan empati dan sincere curiosity, ya. Rasa ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan sebuah ketulusan keingintahuan kita tentang orang itu, ya. Kalau Anda lihat bahwa orang itu lebih emosional daripada rasional. Kalau Anda ingin memberikan pendekatan, kedekatan, sebuah intimasi antara Anda dengan klien Anda, maka kata empati turut merasakan, kata sincere ketulusan, curiosity keingintahuan, ya. The ability to listen, kemampuan kita untuk mendengarkan orang itu, ya, ini menjadi lebih penting. Dalam hal penjualan, hanya ketika pembeli itu highly technical, orang yang sangat teknis sekali, maka dia butuh pengetahuan tentang product knowledge yang dalam. Tetapi pada umumnya pembeli, 80% pembeli itu, lebih ingin didengarkan, diketahui persoalannya, dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu. Dan dia betul-betul merasa Anda betul-betul care dengan dirinya. Anda betul-betul ingin tahu, ingin membantu, ingin menyelesaikan persoalannya. Ini menjadi lebih penting daripada pengetahuan Anda tentang produk itu. Terima kasih Mitra Bisnis. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.